Mitra Bisnis, Quick Yange menyebutkan, pakar ekonometri yang juga pemenang hadiah Nobel asal Belanda, Profesor Tim Berhen, sempat merintis tim riset ekonometri di era pemerintahan Orde Lama guna mendukung optimalisasi penggunaan lahan di seluruh Indonesia sebagai dasar dalam pembentukan program ketahanan pangan nasional. Namun sayangnya, apa yang telah dirintis oleh Badan Perencanaan di era pemerintahan Orde Lama tidak dilanjutkan oleh Bappenas di era Orde Baru maupun Orde Reformasi. Guna melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yange. Baik Pak Quick, seperti apa tim ekonometri yang sempat dirintis oleh Profesor Tim Berhen di era pemerintahan Presiden Soekarno? Yaitu suatu tim yang menguasai betul ilmu ekonometri. Perpaduan antara ekonomi dan ilmu matematika dan statistik. Jadi ilmu yang bisa mengkuantifikasi gejala-gejala ekonomi dikuantifikasi, dinyatakan dengan angka-angka, walaupun itu pada itu susahnya bukan main, akan tetapi kalau tekun setelah sekian ya berpuluh-puluh tahun ya akhirnya menjadi akurat. Seperti Belanda sekarang sudah sangat akurat. Lantas, apakah ekonometri itu cakupannya sangat luas dan tidak hanya sebatas untuk optimasi lahan saja, Pak Quick? Iya, itu ilmu yang bisa dipakai untuk apa saja. Ya, bukan kalau ekonometri namanya karena ada ekonomnya, ya itu urusannya ekonomi. Tetapi prinsip seperti itu, kuantifikasi menuju kepada optimasi itu ada ilmunya. Nah, Pak Quick, di akhir pemerintahan Orde Baru hingga Orde Reformasi sekarang ini, sektor penopang ketahanan pangan seolah tergilas oleh arus industrialisasi yang sebenarnya juga tidak jelas arahnya. Apa pendapat Bapak? Ya, itulah yang sangat menyedihkan. Dan ini bisa tahan sampai kapan, gitu. Nah, ini kan bisa tahan seperti ini oleh karena orang-orang kaya, itu beli apapun bisa sekarang. Ya, kalau kita masuk ke toko buah, waduh, enaknya bukan main, mahalnya bukan main, tapi no problem karena mereka cukup kaya gitu kan. Tapi coba pergi ke rakyat di perdesaan, itu kan enggak, ya raskin, terus kemudian direbus yang bubur saja tidak lebih cair dari bubur, kemudian sayurnya seadanya, daging tidak pernah makan, gitu. Ya gizinya sangat rendah, jadi ya itu konsekuensinya. Padahal ini di sini ini kan ideal sekali, matahari ada, air ada, lahan ada, penduduk ada. Demikian Quick Yange. Benny Rahmadi, Pas FM.